Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Aku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat tak ada bayangan. Dari mataku aku jatuh terus jatuh ke hati. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku. Ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangan. Dari matamu aku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Aku jatuh terus jatuh ke hati. Dari mata aku buatku jatuh. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangan. Dari mata aku buatku jatuh terus jatuh ke hati. Jatuh terus. Dari mata ku batu jatuh. Oh, dari mata ku batu jatuh.